Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد الخاشعين محمد رسول الله الأمين wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna al-ikhlasa wa sidqa fil qawli wal amal. Allahumma aj'alna minal khashi'in. Allahumma amin. Ya Allah, kami mohon pertolonganmu, bantuanmu, agar supaya kami bisa selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, berikanlah kami rezeki berupa keikhlasan dan kejujuran dalam ucapan dan perbuatan. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang khusyuk. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang 33 kiat mencapai kekhusyukan dalam salat. Dan kita malam hari ini memasuki poin ke-21, yaitu an la yusalliya wa bihabratihi ta'amun yashtahihi. Di antara resep agar supaya kita bisa khusyuk dalam salat, jangan kita salat sedangkan makanan yang kita sukai telah dihidangkan di depan kita. Jadi maksudnya, kalau kita dalam keadaan lapar mau makan, maka yang benar itu adalah makan dulu, jangan sholat dulu, supaya ketika sholat bisa khusyuk. Apalagi ketika makanan telah dihidangkan dan kita ingin memakannya, lalu adzan masuk waktu sholat, yang benar adalah jangan sholat dulu, tapi makan dulu, sehingga ketika sholat bisa khusyuk, tidak membayangkan makanan yang telah dihidangkan atau yang disukainya itu. Sebagaimana hal ini disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam riwayat Muslim, la salata fi habratit ta'am, tidak boleh salat di hadapan makanan yang telah siap untuk dihidangkan. Jadi maksudnya, kalau sudah dihidangkan makanan atau ketika kita sedang lapar mau makan, maka yang benar itu jangan sholat dulu, tapi makan dulu sampai selesai. Ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tujuan dari sholat adalah al-khusyuk, supaya kita khusyuk. Sehingga segala hal yang bisa mengganggu kekhusyukan harus dihilangkan, harus disingkirkan, termasuk masalah makanan ini. Demikian pula dalam sabda yang lainnya, di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala, muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, idza qurribal asya wa hadaratis shalah fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghrib wa la ta'ajjalu an asyaikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jika makan malam telah dihidangkan sementara datang waktu salat, maka dahulukanlah makan sebelum kalian salat. Misalnya orang itu salatnya makannya sebelum maghrib, ya makan dulu sebelum maghrib. sebelum sholat maghrib. Dan janganlah kalian tergesa-gesa ketika makan malam tersebut. Jadi di sini yang tampak di sini bahwasannya pada zaman Rasulullah SAW dulu itu makan malamnya sebelum maghrib ya, jadi sore makan malamnya itu sore. Jadi Rasulullah mengatakan kalau sudah diincangkan makan malam lalu ternyata adzan, maka yang benar makan dulu, jangan ke masjid dulu, makan dulu, makan dulu sampai selesai. Lalu setelah selesai baru kemudian sholat ke masjid. Jadi jelas sekali bahwasannya makan dulu. Bahkan Rasulullah mengatakan wala ta'ajjalu, jangan keburu-buru makannya. Makannya itu yang tenang, yang tenang, usah keburu-buru, tenang makan ya. Setelah selesai makan, minum dengan tenang. Seandainya masih ada apa namanya, ada cuci mulutnya, ada buahnya. Mungkin buahnya itu apa? Mungkin pisang atau mungkin juga pepaya atau yang lainnya. Makan dulu buah. Yang tenang pokoknya. Sampai selesai semuanya baru sholat. Nah begitu, itu yang benar. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja jangan sering-sering. Jangan sering-sering waktu sholat makan. Ini sekali-kali ya, sekali-kali. Mungkin waktu itu sudah dihidangkan terlanjur, ternyata ada. Jadi yang benar itu adalah makan dulu, makan yang tenang sampai selesai semuanya, baru kemudian sholat, sehingga sholatnya itu khusyuk. Dan juga dalam riwayat yang lainnya hampir mirip, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza wudi'a asya ahadikum wa uqimatish shalah fabda'u bil asya wa la ya'jalanna hatta yafrugha minhu." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika makan malam salah seorang dari kamu telah dihidangkan dan salat telah dikumandangkan, maka dahulukanlah makan hidangan malam dan jangan tergesa-gesa hingga ia betul-betul merasa selesai darinya. Jadi di sini ada tambahan lagi ya. Wala ta'jalala ya'jalanna hatta yafrugha minhu, jangan tergesa-gesa sampai selesai semuanya. Jadi enggak usah keburu-buru supaya sholatnya nanti bisa khusyuk, karena tujuan daripada sholat itu adalah khusyuk. Orang yang sholatnya khusyuk, maka sholatnya akan membekas, akan ada bekasnya, akan ada dampaknya yang berupa kebaikan-kebaikan. Jadi ini para pendengar setia Radio Dakwah Islamia, poin ke-21 yaitu jangan sholat kalau dalam keadaan lapar dan mau makan, apalagi ketika makanan telah dihidangkan. Yang benar itu makan dulu sampai selesai, enggak usah keburu-buru. Setelah selesai semuanya baru sholat, supaya ketika sholat itu tidak terbayangkan makanan, supaya ketika sholat itu bisa benar-benar khusyuk, karena tujuannya sholat adalah khusyuk. Kemudian poin yang ke-22, di antara sebab supaya kita bisa khusyuk dalam sholat, an la yusalliya wa huwa haqinun au haqibun. Ya. Tidak sholat, agar supaya tidak sholat atau menghindari sholat dalam keadaan menahan buang air kecil atau buang air besar. Nah, jadi kalau orang misalnya ketika mau sholat itu perutnya gak enak ya, mau buang air besar atau juga mau buang air kecil, yang mana kalau ditahan akan mengganggu kekhusyukannya, maka yang benar adalah dikeluarkan dulu ke kamar kecil ya, buang air besar, buang air kecil, sudah beres semuanya, wudhu lagi, baru kemudian sholat, dengan harapan ketika sholat itu bisa khusyuk dalam sholatnya. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya adalah khusyuk. Soalnya kalau nanti dia sholat dalam keadaan menahan buang air besar atau buang air kecil, enggak khusyuk nanti sholatnya. Kecuali ya, kecuali kalau ringan sekali, ringan sekali, sehingga kalau ditahan itu enggak ada masalah, tidak pengaruh dengan kekhusyukan, ringan sekali, maka enggak apa-apa seperti itu, karena tidak mengganggu kekhusyukannya. Juga termasuk di sini adalah menahan angin. Menahan angin ya, kalau memang kalau ditahan itu sangat berat, mengganggu kekhusyukan, yang benar jangan ditahan. Ya, keluar, dikeluarkan, lalu wudhu lagi dan kemudian sholat. Kecuali kalau ringan sekali, kalau ditahan itu enggak masalah, tidak ganggu kekhusyuan sama sekali, ya tidak apa-apa. Semua ini sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama-tama di dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, bagaimana disebutkan di dalam Sahihul Jami', yaitu naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yusalli ar-rajulu wa huwa haqin. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat dalam keadaan menahan. Maksudnya menahan buang air besar ataupun buang air kecil, enggak boleh. Nanti salatnya enggak khusyuk. Kemudian juga dalam sabda yang lainnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, sebagaimana dalam Sahihul Jami', Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza arada ahadukum an yadhhabal khala'a wa qamatis salatu falyabda' bil khala'." Apabila seorang dari kamu hendak pergi ke kamar kecil sementara salat sedang ditegakkan atau iqamah telah dikumandangkan, hendaknya ia mendahulukan pergi ke kamar kecil. Jadi maksudnya kalau ada keinginan buang air besar, buang air kecil, sementara sudah qomat ini bagaimana? Tidak apa-apa, ke kamar kecil dulu, diselesaikan dulu hajatnya, kemudian wudhu, baru sholat. Supaya bisa khusyuk dalam sholat. Kemudian juga dalam sabda yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim, "La salata bihadratit ta'am wa la huwa yudafi'uhul akhbatan." Tidak boleh sholat di dekat makanan yang telah dihidangkan. Tidak boleh pula seseorang yang sedang menahan dua bentuk hadas, hadas kecil dan hadas besar, tidak boleh sholat. Jadi di sini tidak boleh sholat dalam keadaan kita menahan buang air besar dan buang air kecil, yang mana kalau ditahan itu ternyata bisa mengganggu kekhusyuan. Jadi subhanallah ya. Jadi semua ini para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, dimanapun anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai anda. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya sholat dan betapa pentingnya khusyuk dalam sholat. Jadi semua ini adalah menunjukkan betapa pentingnya khusyuk dalam sholat. Karena memang tujuannya sholat itu ya khusyuk. Buat apa sholat kalau tidak khusyuk, tidak ada artinya nanti. Dan masing-masing orang mendapat pahala dari sholatnya tergantung kekhusyukannya. Kalau khusyuknya 90% ya pahalanya 90%. Khusyuknya 80% pahalanya 80%. 50% ya 50%. 10% ya 10%. Enggak ada khusyuknya ya enggak dapat apa-apa. Jadi semua yang kira-kira bisa mengganggu kekhusyukan itu harus dihilangkan, harus dipinggirkan. Ya. Jadi begitu. Jadi terlambat tidak apa-apa. Memang inilah yang sunnah, inilah ajaran Rasulullah SAW. Karena biasanya kita akan mengatakan, loh nanti kalau saya ke kamar mandi kan saya terlambat sholatnya. Oh tidak apa-apa terlambat. Memang yang sunnah adalah begini. Yang sunnah adalah kamu selesaikan dulu sampai beres, tenang, terlambat pun tidak apa-apa. Terlambat pun tidak apa-apa. Dan tentu saja hal-hal seperti ini tidak sering-sering dilakukan. Kalau kita sudah merasa bahwa kita ini kalau sholat selalu ada gerakan dalam perut kita, nah berarti perlu dikondisikan. Untuk ke depan kita sudah siap-siap sholat mungkin setengah jam sebelum sholat. Ya, kalau memang punya penyakit gitu ya, ada orang itu mungkin kalau terburu-buru wudhu langsung masuk sholat wajib, biasanya nanti terganggu perutnya dan yang lainnya, berarti harus siap-siap dikondisikan sehingga tidak terganggu kalau sholat. Dan dia bisa mengikuti jamaah dengan baik dan benar. Kemudian tadi juga telah saya singgung mengenai buang angin. Jadi kalau mau buang angin, ya kalau nggak boleh ditahan kalau mengganggu kekhusyuan. Hanya saja tentu saja kalau berada di masjid, ya jangan dikeluarkan di masjid. Jadi mungkin ada orang ketika sholat perutnya itu sakit, terasa mau buang angin, ditahan nggak bisa, tahan nanti mengganggu kekhusyuan. Maka yang benar sholatnya batalkan. Keluar dulu, keluar masjid, nah, keluarkan di luar. Jadi anginnya itu dikeluarkan di luar masjid, jangan di dalam masjid. Karena kalau dalam masjid nanti orang-orang terganggu semuanya, ganggu orang lain, nanti baunya seperti itu. Jadi keluar dulu, di luar masjid dikeluarkan. Nah, kemudian setelah selesai semuanya beres, wudhu, ambil air wudhu, tenang, sholat lagi. dengan khusyuk. Kemudian para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, para pecinta Allah, para perindu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Termasuk sebab khusyuk dalam sholat yang nomor ke-23 adalah Alla yusalliya waqad ghalabahun nu'as, menghindari sholat dalam kondisi ngantuk. Ya. Nah, jadi di sini jelas sekali kalau ngantuk ya jangan sholat, istirahat dulu, nanti baru kemudian sholat setelah ngantuknya hilang. Jangan sholat dalam keadaan ngantuk, karena nanti kalau orang sholat dalam keadaan ngantuk, ya dia nanti gak sadar, dia nanti tertidur dalam sholatnya. Ketika sujud sudah kebablasan tidur. Jadi kalau ngantuk jangan sholat, maka hendaklah istirahat dulu supaya ngantuknya hilang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, "Idza na'asa ahadukum fis salati falyanam hatta ya'lama ma yaqul." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika seorang dari kamu merasa mengantuk dalam salat, hendaklah ia tidur terlebih dahulu sehingga ia betul-betul mengetahui apa yang diucapkannya." Itu sampai ngantuknya hilang. Karena kalau ngantuk sholat nanti gak sadar apa yang diucapkan itu, dia gak sadar. Jadi semua ini adalah merupakan bukti-bukti, dalil-dalil tentang pentingnya khusyuk dalam sholat, dan bahwasannya tujuan daripada sholat adalah khusyuk. Sungguh rugi orang-orang yang tidak bisa khusyuk atau belum pernah bisa khusyuk dalam sholatnya. Karena sholat itu nikmat, nikmat luar biasa. Di antara kenikmatan duniawi yang ada ini ya sholat, nikmat, masya Allah. Mari kita latihan khusyuk dalam sholat sehingga kita bisa benar-benar menikmati sholat. Surga dunia sholat itu kalau kita telah bisa khusyuk di dalamnya. Maka dari itu para salafus soleh mengatakan, sungguh rugi ahli dunia, karena mereka keluar dari dunia sementara mereka belum pernah merasakan kenikmatan dunia. Orang-orang ahli dunia yang hanya memikirkan dunia, dunia, dunia, materi, materi, materi, materi, mereka ini kasihan, mereka rugi. Kenapa? Mereka meninggalkan dunia dalam keadaan belum pernah merasakan nikmatnya dunia. Belum pernah merasakan nikmatnya ibadah, lezatnya sholat, lezatnya khusyuk, semua lezat. Tapi dia tidak mendapatkannya, dia hanya sibuk dengan duniawinya saja. Jadi semua sarana pendukung bahagia dimiliki, tapi bahagia justru tidak dimiliki. Kenapa? Jauh dari Allah. Karena kalau sholat gak khusyuk, tidak mendapatkan kedamaian, tidak mendapatkan ketenangan rohani, yang itu adalah dicari oleh setiap manusia. Kemudian mengenai sholat, larangan sholat ketika ngantuk ini juga dalam sabda yang lainnya, riwayat Bukhari juga, melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhab anhu an-naum." Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yastaghfir fa yasuffu nafsahu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang dari kamu merasa ngantuk ketika salat, hendaklah ia tidur dulu sehingga rasa ngantuknya tersebut benar-benar hilang darinya. Sebab sesungguhnya jika salah seorang dari kamu itu sholat dalam keadaan ngantuk, maka ia tidak mengetahui. Bisa jadi ia tujuannya membaca istighfar minta ampun, tapi ternyata ia mencaci maki dirinya sendiri. Nah ini bahaya. Ini bahayanya sholat dalam keadaan ngantuk. Ngantuk tidak sadar. Maunya istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, ternyata malah mencaci maki dirinya sendiri. Ngelantur. Jadi omongannya itu istilahnya ngelantur, ngelantur ya, enggak jelas, ya, mengigau, itu bahaya. Ya, lebih bahaya lagi ketika sholat malam. Sholat malam waktu yang mustajab, ngantuk dia, dia ngantuk sholat. Maunya berdoa, berdoa yang baik-baik, akhirnya karena ngantuk ngelantur sudah. Doa tidak karu-karuan. Subhanallah, pas waktu mustajab dikabulkan oleh Allah. Allahu Akbar. Jadi bahaya sekali. Jadi kalau ngantuk, jangan sholat dulu, istirahat dulu sampai ngantuknya hilang, baru sholat. Sehingga khusyuk, sehingga faham apa yang diucapkan, sehingga tahu dan benar-benar mendapatkan nilai daripada kekhusyukan ketika sholat. Kemudian para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, di antara resep supaya kita bisa khusyuk dalam sholat, yaitu poin yang nomor ke-24. Alla yusalliya khalfal mutahaddits. Alla yusalliya khalfal mutahaddits. Jangan sholat di belakang orang yang sedang bercakap-cakap. Jadi maksudnya kalau sholat itu ya kita cari tempat-tempat yang tenang, yang tidak bising. Karena kalau kita sholat ada orang bercakap-cakap di depan kita, ruame sendiri, ya tidak bisa khusyuk. Karena bagaimanapun juga kita manusia, kita terganggu oleh suara-suara yang bising, suara-suara yang ganggu, suara yang ganggu ya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, sebagaimana di dalam Sahihul Jami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tusallu khalfan na'im walal mutahaddits." Jangan kamu sholat di belakang orang yang tidur dan juga di belakang orang yang sedang bercakap-cakap. Pertama-tama di sini di belakang orang tidur ya, maksudnya di sini kalau memang tidurnya itu tersingkap auratnya, terbuka auratnya, itu tidak boleh, nanti kita tidak khusyuk sholatnya. Adapun kalau dia tidur seperti di kamar ya, kita tahu di kamar kita ada istri tidur di atas ranjang di tempat tidur, tapi auratnya tertutup, ya tidak masalah ya, boleh. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sholat di rumahnya begitu. Pada sholat malam, Ibunda Aisyah tidur di depannya. Yang jelas auratnya tertutup, tidak apa-apa. Nah, adapun mengenai sholat di belakang orang yang berbicara, nah ini memang ini dilarang. Ada khawatir nanti kita tidak khusyuk. Jadi kita sholat di depan kita itu ada orang ngobrol, ada orang ngobrol ya atau ngobrol. Nah, kita tidak bisa khusyuk ngobrol, karena ada orang-orang itu begitu di masjid itu ruami. Di masjid ruami sendiri, akhirnya orang-orang yang sholat terganggu. Ya, jadi mesti di masjid kita menjaga adabnya masjid, akhlaknya masjid. Kalau seandainya kita perlu bicara, ya sekali-kali tidak apa-apa, tapi jangan keras-keras, nanti ganggu orang lain, ganggu orang. Karena yang namanya kita ini manusia, manusia itu ya terganggu dengan suara-suara. Jadi bagi orang-orang yang di masjid, kalau berada di masjid itu jangan ngobrol-ngobrol, apalagi dengan suara-suara yang ramai, yang bising, ganggu orang, nanti dosa. Dosa, ini orang sholat, akhirnya terganggu suara-suara ramai. Nah, sikap kita, ya kita nasihati, jangan ramai. Dengan sopan, dengan akhlak. Kalau mau, alhamdulillah. Kalau tidak mau, ya sudah kita ngalah aja, kita cari tempat yang agak jauh, yang kira-kira tidak mendengarkan percakapan-percakapan mereka, sehingga kita tidak terganggu dalam sholat kita. Jadi inti daripada poin-poin ini, para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, yaitu kita menghindari segala yang kira-kira bisa mengganggu sholat kita, baik yang berada di luar kita atau yang berada di dalam kita. Dipinggirkan, disingkirkan, sehingga benar-benar kita khusyuk dalam sholat. Dan sholat kita adalah sholat yang bernilai, sholat yang bermakna, sehingga sholat kita mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu kalau sholatnya benar. Sekarang yang jadi pertanyaan ini, banyak orang sholat, tapi kenapa kok masih melakukan perbuatan keji, masih melakukan perbuatan mungkar? Oh, jangan salahkan sholatnya, sholatnya tidak salah. Berarti orang itu sholatnya tidak benar. Sholatnya tidak benar. Karena kalau sholatnya benar, sesuai dengan sifat sholat Nabi Muhammad SAW, ya sholatnya itu khusyuk, tata caranya benar, rukuknya, sujudnya, waktunya dan yang lainnya, pasti dia jadi orang baik. Pasti dia jadi orang baik. Ini sudah sunnatullah, hukum Allah ini. Ini sesuatu yang pasti. Ini adalah sebuah keniscayaan. Orang yang sholatnya benar, pasti dia jadi orang baik. Maka dari itu, yang pertama dihisab hari kiamat nanti di antara amalan kita adalah sholat. Yang pertama dihisab di antara amalan kita adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Idza saluhat saluha sa'iru 'amali wa idza fasadat fasada sa'iru 'amali. Yang pertama dihisab di antara amal kita adalah salat. Kalau salatnya baik, semuanya dianggap baik. Kalau salatnya rusak, enggak baik, semuanya dianggap tidak baik. Jadi salat ini prinsip sekali, penting sekali. Parameter amal kita itu adalah sholat. Jadi marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang khusyuk, berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik ke depan nanti. Yang sudah biar berlalu, sekarang kita membuka lembaran baru, lembaran yang putih, dan kita tidak mengotorinya dengan kotoran-kotoran lagi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita, menolong kita, dan tidak menyerahkan kita kepada diri kita atau yang selainnya. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Ini dulu materi pembuka dari saya. InsyaAllah sebentar lagi kita lanjutkan dengan tanya jawab. Aku lukau lihada wa astaghfirullahal azim li walakum. Bismillahirrahmanirrahim. Izar dengan kekuatan jamaah, bahwasanya kita ikuti bersama kajian bersama Ustaz Abdullah Al-Tarami. Dari kesempatan malam hari ini kami buka di sesi pertanyaan. Bagaimana yang bertanya, Anda bisa langsung gabungan dengan kami di SMS Center di 081-334-183-554. Dan kami berharap pertanyaan Anda sesuai dengan materi yang kami bahas di kesempatan malam hari ini. Dan juga di SMS Center sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, mungkin bisa kami bacakan satu persatu sembari kami tunggu bagi Anda yang ingin gabungan. Dan pertanyaan pertama, assalamualaikum Ustaz yang dilindungi Allah. Saya pernah habis wudu menabek nyamuk sampai darahnya keluar. Apa wudunya batal? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah melindungi Anda dan semua pendengar setia. Mengenai orang setelah selesai wudu lalu dia menablek nyamuk, ya, jadi ada nyamuk ditangkap oleh dia, lalu ternyata dia terkena darahnya nyamuk itu, apakah wudunya batal? Maka jawabannya, wudunya tidak batal, karena itu bukan termasuk pembatal, bukan termasuk pembatal wudu. Hanya saja Anda kena kotor, ya, darah itu kan kotor, ya, dihilangkan, dicuci. Tapi kalau wudunya tidak batal, jadi wudu Anda tidak batal, hanya saja darahnya itu dibersihkan. Jadi itu solusinya. Fadal. Assalamualaikum Ustaz yang disayangi Allah, apa benar kecantikan bidadari di surga beribu kali lipat dibanding kecantikan wanita di dunia? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga menyayangi Anda dan semua pendengar setia. Apakah benar kecantikan bidadari di surga itu beribu kali lipat dibanding kecantikan wanita dunia? Jawabannya memang benar seperti itu. Cuman istilahnya beribu-ribu kali lipat atau berjuta-juta kali lipat, ya, kita tidak tahu. Yang jelas pokoknya bidadari itu cuantik gitu aja, cuantik sekali pokoknya. Kalau kita lihat bidadari satu aja, kita lupa dengan wanita dunia yang paling cantik. Karena di surga itu kata Allah Subhanahu wa taala, "A'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati. Jadi indah sekali pokoknya. Tapi ini juga, ini bukan hanya miliknya orang laki saja ya. Orang perempuan juga dapat, jangan khawatir. Perempuan dapat, laki dapat, perempuan dapat. Yang penting pokok di surga itu semuanya senang pokoknya. Semuanya senang, semuanya puas. Tidak ada kurang suatu apapun. Jadi jangan khawatir ya. Insyaallah yang penting adalah sekarang kita ini beramal soleh. Yang penting sekarang ini adalah kita berusaha untuk bagaimana menjadi ahli surga. Itu aja yang paling penting kan itu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahli surga. Allahumma amin. Ya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya, apabila setelah berhubungan dengan istri dan mandi terus sholat, kemudian di tengah sholat terasa ada sisa sperma atau mazi yang keluar, bagaimana sholatnya, batal atau tidak? Jazakumullah khair. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah mencintai Anda dan semuanya. Jadi setelah hubungan suami istri ya, kemudian mandi lalu sholat, tengah-tengah sholat terasa ada sperma atau mazi yang keluar, bagaimana, batal atau tidak? Ya dipastikan aja, kalau memang keluar ya sholatnya batal, kalau tidak keluar ya tidak batal. Jadi harus dipastikan, hukum itu harus pasti, jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Jadi kalau memang ketika Anda sholat ada yang keluar, terasa keluar, baik apa sperma, mazi atau yang lainnya, ya sholatnya batal. Kalau tidak, cuma terasa saja tapi tidak keluar, ya tidak batal. Ya. Ini sudah terjawab tadi ya. Kemudian ya, fadl. Assalamualaikum. Ahli ma'rifat mengatakan bahwa dalam sholat mereka dapat melihat Allah. Apakah ini gambaran kekhususan sholat mereka? Nomor HP Ustaz Abdullah berapa? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ya, memang kita ini disuruh beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka kita yakin Allah melihat kita. Itu namanya darajatul ihsan. Ihsan ya, itu derajat al-ihsan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ihsanu an taqudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa sampai ke tingkatan melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kamu. Seperti itu. Cuman kita tidak boleh bayang-bayangkan ya, Allah itu kayak gini, kayak gitu, tidak boleh. Nanti kita termasuk orang musyrik. Nanti kita termasuk menyembah berhala kalau gitu. Jadi tidak boleh dibayang-bayangkan. Yang jelas diusahakan kalau sholat itu yang khusyuk dan khusyuk. Dan itulah tujuan daripada sholat. Ya. Mengenai nomor HP nanti insya Allah boleh ditanyakan ke penyiarnya, saudara Abdullah Munabari insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Abdullah Saleh Al-Hadrami yang dimuliakan Allah. Waktu sholat, keadaan sujud atau duduk di antara sujud, kita berdoa, apa juga diakhiri salawat kepada Rasulullah. Karena doa tanpa salawat tidak sampai atau ada aling-aling. Syukran wassalam dari Bapak Lestari Singosari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Pak Lestari dan semua pendengar setia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Jadi mengenai berdoa ya, berdoa di mana saja, baik ketika sujud atau kalau duduk di antara dua sujud enggak ya, ketika sujud ya, ketika sujud itu memang kita dianjurkan bersolawat. Berdoa itu dianjurkan bersolawat. Kalau duduk di antara dua sujud kan enggak ada ya, itu sudah bacaannya sudah jelas ya. Rabbi firli warhamni wasyukurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, ya seperti itu. Adapun kalau sujud kita mau doa macam-macam silakan, dan tetap juga solawat. Solawat itu tetap jangan ditinggalkan. Pokoknya doa itu solawat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu du'ain mahjubun hatta yusalla alaiya. Semua doa itu terhalangi, mahjub, tertutup, terbatasi sehingga bersolawat kepada aku. Jadi memang kalau doa itu harus sholawat dulu supaya dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Fadl silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dicintai Allah, ana sering safar ke rumah saudara sampai 3 hari. Apa boleh jamak qasar selama itu? Maaf Ustaz, sebenarnya ana sudah baca di hati bening namun masih kurang paham masalah menjamak sholat karena sering berangkat ba'da duhur. Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah mencintai Anda dan mencintai semuanya. Mengenai jamak qasar ya, saya ada tulisan yang lengkap di hati bening, alhamdulillah, hatibening.com, dan Anda telah membacanya. Jadi kalau Anda ke rumah saudara Anda 3 hari, maka Anda di sana musafir. Musafir itu dianjurkan mengqasar tapi tanpa jamak. Jamak itu boleh dilakukan sekali-kali. Jamak qasar sekali-kali kalau ada perlunya. Yang dimaksud qasar itu adalah meringkas yang 4 jadi 2. Kalau jamak itu gabung. Dzuhur gabung asar, maghrib gabung isya. Nah, musafir kayak Anda ini disunahkan qasar yang 4 jadi 2. Dzuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat pada waktunya masing-masing. Tapi kalau Anda ke masjid, ya mengikuti imam 4 rakaat, enggak boleh 2. Karena imam itu diikuti. Adapun jamak qasar, jamak sekaligus qasar itu boleh Anda lakukan sekali-kali kalau perlu. Perlu menjamak, ya jamak sekalian qasar. Ya mudah-mudahan jelaslah. Kalau kurang jelas ya silakan datang di pengajian saja, ketemu saya langsung. Ya insyaallah mudah-mudahan jelas. Fadl silakan. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati dan diridai Allah. Ustaz mohon nasihat untuk saya yang sedang patah hati dan bagaimana melupakan orang yang kita cintai, karena kadang-kadang saat sholat saya membayangkan saat-saat saya bercanda bersama dia sampai-sampai saya lupa rakaatnya. Saya telah mencintai orang yang salah. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Jadi beliau ini sekarang sedang patah hati. Ya, kenapa hatimu patah? Jangan dipatahkan hatimu. Hati itu bukan untuk dipatah-patah. Hati itu dijaga, jangan dipatahkan. Tapi sudah terlanjur ini ya, sudah terlanjur mencintai seseorang, ternyata dia salah dalam mencintai orang itu, akhirnya dia ditinggal oleh orang itu atau putus cintanya. Sekarang selalu terbayangkan masa-masa indah ketika bercanda, ketika duduk berdua dan yang lainnya. Bahkan ketika sholat pun terbayang-bayang sampai lupa rakaatnya. Bagaimana solusinya? Nah, solusinya yang pertama-tama, jangan diulangi lagi kesalahan yang seperti ini. Jadikan ini sebagai pelajaran. Seorang mukmin itu tidak akan terjerumus 2 kali dalam 1 lubang. La yaldahul mu'minu fil juhri marratain. Seorang mukmin tidak akan terjerumus 2 kali dalam 1 lubang. Itu hadis sahih sabda Rasulullah SAW. Anda alhamdulillah telah menyadari bahwa Anda telah mencintai orang yang salah. Dan memang pacaran dalam Islam itu tidak ada. Pacaran itu tidak ada. Yang ada itu adalah ta'aruf dengan cara-cara yang syar'i, ya, tukar-menukar biodata, saling mempelajari jati diri, istikharah, musyawarah, ya, setelah pasti semuanya jelas, ya sudah menikah. Tidak usah istilah pacaran. Pacaran itu tidak menjamin. Biasanya kan orang mengatakan pacaran itu perlu supaya kita tahu lebih dekat tentang dia sebelum nikah. Tidak bisa, tidak bisa. Karena pacaran palsu. Pacaran itu palsu, karena orang ketika pacaran itu semuanya kelihatan indah, semuanya kelihatan bagus. Yang jelek-jelek tertutupi ketika pacaran. Istilahnya kalau pacaran itu dunia milik kita berdua, yang lainnya ini kontrak semuanya. Itu kalau pacaran. Ketika pacaran itu pacarnya terlambat 5 menit, oh enggak apa-apa, jangankan 5 menit, 1 hari pun aku menunggu kamu. Itu ketika pacaran. Ketika sudah nikah, istrinya atau suami terlambat 1 menit aja marah-marah bukan main. Jadi bukan ukuran itu. Berapa banyak juga orang yang pacaran yang 4 tahun, 5 tahun, menikah cuma berapa bulan bubar. Jadi bukan ukuran ya. Dan sekarang alhamdulillah Allah telah menyelamatkan Anda. Jadikan ini pelajaran agar supaya bisa melupakan dia, maka jangan sekali-kali membayang-bayangkan dia lagi. Carilah kesibukan-kesibukan yang positif. Jadi kalau pikiran Anda mengarah kepada dia, cepat-cepat dialihkan kepada yang lain yang positif. Ya positiflah, carilah apa pekerjaan yang positif, entah olahraga, menulis, membaca atau apa saja, sehingga bisa melupakan dia. Dan berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya diberi kekuatan hati supaya bisa melupakan orang itu. Jadi begitu. Ya sudah terjadi. Jangan sampai ada istilah saya sedang patah hati. Jangan, hatimu jangan dipatahkan. Hati itu dipelihara, dijaga. Karena hati ini adalah prinsip. Hati ini kalau baik semuanya baik, hati kalau rusak semuanya rusak. Hati itu dijadikan sebagai tempat yang suci. Jangan dimasukkan dalam hati yang kotor-kotor. Karena hati kita ini bukan tong sampah. Kalau tong sampah tempat membuang kotoran, membuang yang menjijikkan dan yang lain. Hati kita bukan tong sampah. Jangan dimasukkan semuanya ke dalam hati. Yang boleh masuk yang baik-baik, yang bersih-bersih. Karena hati kita ini adalah tempat untuk ma'rifatullah, tempat untuk kenal Allah, tempat untuk cinta Allah, tempat untuk merasakan kelezatan bermunajat dengan Allah, tempat untuk merasa damai ketika berzikir dengan Allah. Jadi hati kita jaga, jangan dikotori. Ya mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita hati yang bersih, hati yang bening. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan cinta-cinta kita adalah cinta-cinta yang baik, cinta-cinta yang benar, cinta yang bermuara dari cinta Allah subhanahu wa ta'ala, cinta suci, cinta abadi, dan cinta yang sejati. Allahumma amin. Ustaz yang dirahmati Allah, bagaimana menyikapi bahwa mertua tidak senang dengan saya, sementara saya cuma diam? Amin atas doanya. Semoga Allah merahmati Anda dan semua pendengar setia. Nah, ini enggak ada hubungannya dengan sholat ini. Jadi mertuanya enggak senang dengan dia, tapi diam saja. Ya memang sering terjadi masalahnya antara mertua dengan menantu. Insya Allah nanti Anda tanyakan saja di kajian hari Kamis pagi keluarga Sakinah. Supaya fokus ya, sekarang kita bahas masalah sholat. Assalamualaikum Ustaz Abdullah, bagaimana hukumnya bergerak-gerak 3 kali dalam sholat karena gatal dan tidak kuat jika tidak menggaruknya, seperti punya penyakit gudik, apakah batal sholatnya karena itu mengganggu kehusuan? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau gatal itu digaruk tidak apa-apa ya. Memang sebagian ulama mengatakan tidak boleh lebih dari 3 kali, yaitu pendapat ya, pendapat ya silakan, monggo tafadhol. Tapi kalau dari Rasulullah tidak ada, ya digaruk aja, tidak apa-apa. Jadi gatal digaruk tidak apa-apa, tidak batal itu sholatnya. Itu gerakan-gerakan yang memang perlu, soalnya kalau tidak digaruk ya gatal tambah tidak khusyuk. Jadi digaruk tidak apa-apa, lebih dari 3 kali juga tidak apa-apa. Fadhol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, ketika sholat di rakaat terakhir ada orang atau tamu yang datang mengetuk pintu, sedang di rumah kita sendirian, apakah setelah sholat menyelesaikan sholat kita teruskan dengan berdoa dulu atau kita terima orang yang datang, karena terkadang kita jadi tidak khusyuk dalam berdoa. Terima kasih, jazakumullah khair. Wassalam dari Bu Dewi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika sholat ya, rakaat terakhir ada tamu mengetuk pintu. Di rumah tidak ada orang, kita sendirian, bagaimana? Ya, Anda selesaikan sholat Anda, ada rakaat terakhir ya. Selesaikan sholat Anda, setelah sholatnya selesai, Anda ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal ikram. Sudah, bukakan pintunya tidak apa-apa. Dibukakan pintunya ya. Jadi dilanjutkan aja sholatnya dulu, apalagi sholat wajib. Sholat wajib itu tidak boleh dibatalkan. Ya, seperti ini tidak boleh dibatalkan. Kecuali kalau ada sebab-sebab undur-undur yang syar'i, kayak tadi yang telah kita bicarakan ya, apa buang air besar, kecil atau semisalnya, ya tidak apa-apa. Kalau hanya sekedar ada tamu, sholat wajib tidak boleh dibatalkan. Jadi sholatnya teruskan, selesai sholat supaya tidak lama-lama, supaya tamunya tidak pergi, maka setelah selesai sholat segera dibukakan pintu. Ya. Fadhol silakan. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Ustaz, kami bertanya, imam sudah takbir, adakah makmum mengatur shob dengan keras apakah tidak mengganggu imam? Terima kasih dari kami Jamian Nasem Najum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah merahmati Anda dan semua pendengar setia. Jadi imam sudah takbir ya, Allahu Akbar, maka makmumnya ada yang masih ngatur shob dengan suara keras, apa enggak ganggu? Nah, ini tentu saja ini salah. Dalam tata cara sholat jamaah ini salah. Yang benar itu imam ngatur shof. Imam itu jangan takbir dulu sebelum ngatur shof. Itu yang benar. Jadi imam itu sebelum takbiratul ihram ngatur shof dulu. Dia atur shofnya, sudah rapi semuanya, baru dia takbir. Bukan makmum yang ngatur sendiri, jadi kacau. Bukan makmum seenaknya ini bilang, ayo rodok sana, ayo kamu sini, ayo sini, nanti kacau. Ya jadi masalah sekarang imam di tempat kita ini imam-imam kebanyakan tidak perhatian dengan masalah shof-shof ini. Jadi yang benar itu imam sebelum takbiratul ihram ngatur shof, atau dia mengangkat seorang wakil, ayo kamu ngatur shofnya. Sudah beres semuanya baru takbir. Jadi bukan makmum ngatur sendiri ya. Bukan makmum ini ngatur nanti kacau nanti, apalagi terjadi salah paham di antara makmum. Ini yang lebih bahaya lagi, salah paham. Ada orang biasanya kalau diatur oleh makmum itu nanti tersinggung, dia marah, ribut nanti. Jadi yang benar itu yang ngatur imamnya, bukan makmum. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau jadi imam selalu mengatakan begitu. Istawu shufufakum fa inna tasmiyatas shufuf min tamamis shalah. Rapikan shaf kalian karena kerapian shaf termasuk kesempurnaan salat. Sawu shufuf hadu bainal manaqib. Ya, beliau selalu ngatur supaya diatur, pundak ketemu pundak, mata kaki ketemu dengan mata kaki, seperti itu. Ya. Abdul. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika pas sholat kita tertidur sejenak saat berdiri sehingga badan kita sempat tergoncang, kemudian kita sadar, apakah kita wajib wudu dulu atau dilanjutkan? Enggak apa-apa. Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika sholat tertidur sejenak saat berdiri lalu seperti tergoncang mau jatuh, apakah batal wudunya? Oh, kalau gitu insyaallah tidak batal ya. Insyaallah tidak batal itu, apalagi dalam keadaan berdiri ya, insyaallah tidak batal itu. Yang batal kalau namanya sujud, dalam keadaan sujud ya tertidur agak lama, itu batal karena bisa jadi keluar angin, dia nggak terasa. Nah, jadi kalau seperti Anda kondisinya ini nggak batal wudunya tidak batal. Hanya lain kali jangan diulangi. Di samping ini juga bahaya ini. Bahayanya kalau jatuh bagaimana? Jatuh ya. Mudah-mudahan Allah membantu kita semuanya untuk bisa khusyuk dan semangat dalam sholat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Penyujuk Umat, bagaimana mengatasi rasa kantuk yang sering menyerang pada sholat malam, biasanya pas waktu zikir? Makasih Kak Rengga. Wassalam dari Talang Agung. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikan dunia akhirat kepada Anda. Jadi waktu sholat malam, biasanya waktu zikir kok ngantuk. Bagaimana cara menghilangi ngantuknya? Ya, cara menghilangi ngantuknya dicari sebabnya dulu. Anda ngantuk karena apa? Kalau memang ngantuknya karena kurang tidur, ya berarti perlu ditambah tidurnya. Tapi kalau tidur sudah cukup ngantuk juga, nah berarti di sini bukan karena kurang tidur. Ya Anda cari upaya-upaya, di antaranya mukanya dibasahi dengan air. Jadi ngantuk, wuduk lagi, berhilang ngantuknya. Atau minimal tidak wuduk lagi, tapi muka kita dikasih air, diusap air. Itu insya Allah bisa menghilangkan ngantuk. Ya. Atau kalau ngantuk juga masih aneh, jalan-jalan sana, sambil jalan-jalan untuk menghilangkan ngantuk, jalan-jalan ke sana kemari menghilangkan ngantuknya, seperti itu. Dan juga yang paling penting lagi itu adalah merasa cinta dengan sholat, merasa enak dengan sholat, merasa lezat dengan zikir. Insya Allah kalau kita telah merasakan lezat, enak, cinta, kita insya Allah tidak ngantuk. Contohnya seperti orang ketika melihat televisi ya, melihat sepak bola kayak tadi malam final Piala Euro 2008, itu tidak ngantuk. Ya sepak bola tidak ngantuk mereka. Kenapa? Karena mereka cinta, mereka senang, mereka asyik, mereka lezat. Nah sekarang kalau sholat kenapa kok ngantuk? Nah karena ketika sholat ya kurang lezat, kurang asyik, kurang cinta. Jadi begitu. Jadi diusahakan kita benar-benar merasa asyik dengan sholat, merasa enak dengan sholat, merasa cinta dengan sholat, sehingga kita semangat ketika mengerjakan sholat, ketika tidak ngantuk ketika sholat. Dan tentu juga mohon pertolongan kepada Allah, supaya ditolong oleh Allah, agar supaya kita ini oleh Allah dijadikan orang-orang yang semangat ketika ibadah, yang semangat, yang ibadah dengan penuh cinta, yang benar-benar bisa merasakan, menikmati kelezatan ibadah, sehingga kita tidak ngantuk ketika melaksanakannya. InsyaAllah. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Bila kita habis mengkonsumsi barang haram, apakah ada batasan waktunya sholat kita diterima? Seperti 40 hari sholat kita tidak diterima karena habis makan barang haram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi untuk jawaban pertanyaan Anda ini, kalau ada orang mengkonsumsi barang haram, barang haram itu apa dulu? Kalau barang haram bendanya yang haram kayak makan babi atau yang lainnya, maka solusinya adalah segera taubat, taubatan nasuha, menyesal, tidak berbuat lagi, janji enggak akan mengulangi selama-lamanya. Kalau barang haram dalam arti barang milik orang lain kita ambil ya, dimakan, mencuri, korupsi, menipu dan yang lainnya. Nah, untuk seperti ini solusinya di samping taubat kayak tadi itu ditambah satu, yaitu selesaikan urusannya dengan orang itu, minta halalnya atau dikembalikan barangnya. Itu aja selesai. Selesai, sholat Anda diterima insya Allah. Yang penting Anda telah taubat, taubatan nasuha, menyesal, tidak berbuat lagi, janji enggak akan ngulangi selama-lamanya. Dan kalau ada urusannya dengan orang, diselesaikan urusannya, selesai, sholat Anda diterima. Tidak usah nunggu 40 hari, jadi terima langsung sholat Anda. Jadi selesaikan segera taubatan nasuha. Allah cinta kepada orang-orang yang taubat. Barakallahu fiik. Alhamdulillah saya sudah bisa bangun sebelum subuh, tapi di tengah-tengah sholat datang ngantuk padahal sudah tidur lama. Bagaimana caranya sholat malam saya bisa khusyuk? Jazakumullah khair. Ya, wafikum barakallah. Ini hampir sama dengan ibu tadi yang tanya ya. Alhamdulillah beliau ini oleh Allah sudah dimudahkan bangun sholat malam sebelum subuh, tapi tengah-tengah sholat biasanya ngantuk. Bagaimana caranya? Padahal tidur sudah cukup, tidur sudah lama. Ya caranya kayak tadi ya, kalau ngantuk itu wudu lagi, atau minimal mukanya itu mukanya dikasih air gitu. Atau juga sambil jalan-jalan di rumah, jalan-jalan aja untuk menghilangkan ngantuk. Begitu. Atau ketika ngantuk melakukan aktivitas-aktivitas yang kira-kira bisa menghilangkan ngantuk yang lainnya. Ya, hampir sama dengan tadi jawabannya. Mudah-mudahan yang tadi telah mewakili yang panjang lebar itu. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang baik, untuk mu'alaf, buku apa yang mudah untuk belajar sholat? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah menjadikan Anda dan semuanya baik di dunia dan di akhirat. Jadi untuk mu'alaf dan yang lainnya itu sama ya, sama. Itu buku-buku sholat yang ringkas-ringkas yang gampang-gampang aja. Di antara buku sholat yang ringkas dan gampang itu bukunya Syekh Utsaimin atau Syekh bin Baz, Kaifiyatus Shalah. Itu ada terjemahannya, tata cara sholat, singkat, sedikit saja. Atau kalau anda biasa buka internet, ya dibuka aja di sholat kita. Nah ya, sholat kita, tulis saja diklik di Yahoo atau di Google, itu nanti banyak materi-materi masalah sholat. Jadi yang bagus diantaranya itu singkat padat punyanya Syekh bin Baz rahimahullahu taala, dan itu juga tidak ada khilaf, sepakat semuanya. Itu sama mu'alaf dengan yang lainnya sama, gampang difahami. Kemudian belajar apa lagi yang harus didahulukan untuk mu'alaf? Yang didahulukan itu ya belajar tauhid lah, akidah. Anda belajar la ilaha illallah, konsekuensi la ilaha illallah itu apa, pembatal-pembatal la ilaha illallah. Ya, kemudian Anda juga belajar Muhammadur Rasulullah, yaitu tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, tentang sunnah. Ya, jadi Anda ini perlu punya guru, cari guru yang berilmu dan bertakwa, insya Allah akan memberikan kepada Anda pelajaran-pelajaran yang seharusnya Anda ketahui. Ya, rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6. Itu harus dipelajari, itu prinsip dasar Islam. Rukun Islam 5, dua kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Rukun iman yang 6, iman kepada Allah. Kemudian iman kepada para malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, dan semisalnya. Insya Allah, yang penting carilah guru untuk mengajar Anda, dan insya Allah Allah memberikan kepada Anda kemudahan-kemudahan. Berbahagialah Anda telah mendapat hidayah masuk Islam, usahakan istiqomah, dan mudah-mudahan Allah menjadikan Anda salah satu penghuni surga Firdaus. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya warisatul anbiya yang dicintai Allah, saya mau tanya, apakah ada hadis yang meriwayatkan bahwa seorang dapat melihat Allah di waktu berdoa, ataupun pada waktu sholat, ataupun pada waktu berzikir-zikir? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah mencintai Anda dan kita semuanya. Jadi mengenai hadis ya, tentang orang dapat melihat Allah waktu berdoa, waktu sholat, waktu zikir. Hadisnya tadi masalah al-ihsan itu. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kamu. Begitu. Cuman tidak bisa dibayangkan Allah itu seperti apa, begini tidak boleh, tidak tahu. Ya, jadi tidak ada orang bisa melihat Allah dalam bentuknya seperti apa, tidak bisa, tidak mungkin, mustahil. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Ya, sudahlah, tidak usah kita berusaha yang aneh-aneh macam-macam. Yang penting ketika sholat usahakan khusyuk, ketika doa usahakan khusyuk, ketika zikir usahakan khusyuk, selesai. Sudah terpenuhi kewajiban kita, dan kita telah mendapatkan apa yang kita cari, berupa kekhusyukan, berupa kedamaian, berupa pahala, berupa kebahagiaan, dan pesan-pesan moral yang lainnya daripada ibadah. Ya, semoga kita mendapatkannya. Allahumma amin. Ustaz rahimahullah, apa maksud dari hadis yang melarang kita makmum pada orang yang dibenci? Ya rahimakallah ya, wa iyyaka rahimakallah. Apa maksud dari hadis yang melarang kita makmum pada orang yang dibenci? Ini ya memang ada hadis ya, hadis yang menyatakan bahwa tidak boleh seseorang itu menjadi imam sementara makmumnya benci kepada dia. Jadi enggak boleh seorang itu jadi imam makmumnya benci kepada dia. Kenapa? Karena nanti enggak khusyuk. Makmumnya nanti enggak khusyuk. Makmum sholat, imamnya orang dibenci. Jadi enggak khusyuk nanti. Enggak enak, dengarkan banyaknya enggak senang semuanya. Dan imamnya itu dibenci. Ya, seperti itu. Hanya saja masalah benci dan cinta ini ukurannya adalah syariat, ukurannya bukan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu nanti kacau, kita seenaknya nanti, kita senang dengan ini, enggak senang dengan itu, mengikuti ukuran-ukuran nafsu kita. Jadi ukurannya adalah syariat ya. Orang enggak baik itu ya dibenci. Tidak boleh jadi imam. Orang jahat, ahli maksiat, nanti kalau dia jadi imam, orang-orang tidak senang semuanya, tidak khusyuk dalam sholat. Atau misalnya orang yang bacaannya itu tidak benar, tajwidnya tidak benar, bacaannya salah, makmumnya tidak senang semua, tidak boleh jadi imam. Karena nanti makmumnya terganggu, tidak khusyuk. Kadang-kadang dia tidak benar, dibenci ya. Seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan jelas. Fadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, yang anda mau tanyakan, air liur atau ingus itu najis atau tidak? Waktu sholat anda pernah keluar ingus atau flu pada saat flu. Jazakallah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Jadi air liur atau ingus itu tidak najis. Di waktu sholat keluar ingusnya itu tidak najis ya, waktu flu ya. Hanya saja itu kotor, maka perlu diusap dengan sapu tangan atau dengan tisu. Tapi tidak najis itu. Tidak najis. Kalau Anda pas bawa tisu, ya tidak apa-apa, waktu sholat diusap dengan tisu. Walaupun ada gerakan tidak apa-apa, karena itu adalah gerakan untuk kepentingan sholat dan berhubungan dengan sholat. Ya, fadhol. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Apa nanti di surga dikumpulkan dengan orang-orang yang kita sayangi? Dan bagaimana dengan bidadari tersebut? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi memang masing-masing orang nanti di surga itu kumpul dengan kekasihnya. Di akhir kumpul dengan kekasihnya ya. Adapun kalau di surga ya tentu kekasihnya yang sama-sama ahli surga. Ketemu di sana insyaallah. Orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi ketemu. Bagaimana dengan bidadari? Iya, bidadari dapat bidadari nanti. Jadi pokoknya intinya ya, intinya surga itu semuanya senang, semuanya mengenakkan. Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, "Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun." Jadi di dalam surga itu semuanya menyenangkan, semuanya memuaskan, menyenangkan syahwat nafsu, memuaskan mata dan kekal di dalamnya. Yang penting pokoknya senang lah. Orang laki senang, perempuan senang, semuanya senang, puas, tidak kurang suatu apapun. Yang jadi masalah sekarang, mari kita sekarang beramal dengan amalan-amalan ahli surga agar supaya kita menjadi salah satu penghuni surga. Iya. Fadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Menyambung tentang darah dari nyamuk tadi, berarti kalau darahnya tidak dibersihkan, apa suratnya tetap sah? Jazakumullah khair. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafika barakallah. Jadi tadi ya, mengenai orang wudu lalu ada nyamuk, digeplek sama dia, lalu nyamuknya mati, dia kena darahnya nyamuk, wudunya tidak batal. Terus bagaimana kalau darahnya tidak dibersihkan, dia tetap sholat, apakah sholatnya sah? Ya ini memang khilaf di kalangan ulama ya. Supaya menghindari khilaf, Anda bersihkan saja. Jadi bekas darahnya dibersihkan supaya tidak masuk dalam wilayah khilafiyah. Bersihkan aja, gampang bersihkan darahnya nyamuk ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa. Kenapa? Karena darah nyamuk itu sedikit. Yu'fa an yasirihi, tidaknya begitu. Yu'fa an yasirihi, dimaafkan kalau sedikit. Nah, sedikit sekali darah nyamuk sak berapa sih? Tapi supaya keluar dari khilaf, bersihkan aja. Itu gampang, ambil yang gampang aja. Enggak usah dibuat repot. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz yang dirahmati Allah. Apakah sholat awabin sudah maghrib itu ada hadisnya? Sekian, syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Mengenai sholatul awabin, apakah setelah maghrib atau yang lainnya? Memang sebagian salafus saleh itu menganjurkan ya, setelah kita sholat maghrib, lalu kita sholat ba'diyah maghrib, lalu dianjurkan kita memperbanyak sholat antara maghrib dengan isya. Adapun kalau istilah sholat awabin sendiri, itu menurut hadis sahih, itu bukan setelah maghrib. Sholat awabin adalah sholat duha. Itu hadisnya sahih. Silakan Anda buka di kitab Bulughul Maram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul awabin hina tarmudul fisal." Shalatul awabin hina tarmudul fisal. Salat awabin itu adalah ketika anak unta mulai kepanasan. Maksudnya ketika matahari sudah terbit agak meninggi, ya, ketika waktu duha maksudnya anak unta mulai kepanasan. Jadi sholat awabin kalau menurut hadis sahih itu sholat duha, sholat awabin. Awabin itu artinya orang yang selalu kembali kepada Allah, ya, selalu taubat, kembali kepada Allah. Ada masalah apa, kembali kepada Allah, bermohon kepada Allah, bergantung kepada Allah, dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kriteria khusyuk itu gimana? Apa dengan memejamkan mata diperbolehkan, terus menangis saat sholat sampai batas mana? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Anda sudah terjawab ya, mengenai kriteria khusyuk, memejamkan mata, menangis. Sudah terjawab di materi-materi terdahulu. Bahwa khusyuk itu ya khusyuknya hati ya. Hatinya khusyuk, anggota tubuh juga mengikuti khusyuk. Mengenai memejamkan mata, hukum asalnya sholat itu enggak boleh memejamkan mata. Jadi matanya melihat tempatnya sujud ketika berdiri ya, posisi berdiri itu. Adapun ketika duduk tasyahud, maka posisi mata melihat jari telunjuk yang mengisyaratkan itu. Adapun kalau seandainya ada gangguan-gangguan di depan kita, terpaksa kita memejamkan, enggak apa-apa. Ketika ada kasus tertentu, kondisi tertentu, secara umum dibuka matanya bukan dipejamkan. Mengenai menangis dalam sholat tidak apa-apa, boleh. Kalau mungkin ketika sholat dia apa namanya baca suatu ayat, dia tersentuh lalu nangis tidak apa-apa. Atau ingat dosa-dosanya lalu nangis tidak apa-apa, boleh, tidak membatalkan sholat itu. Boleh. Fadol, silakan. Assalamualaikum, saya baru saja mengikuti tata cara sholat sesuai sunnah. Sampai saya menemukan buku Sifat Sholat Nabi karya Al-Albani. Mohon diberitahu judul referensi lain. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, beliau ini berusaha mengikuti tata cara sholat yang sesuai sunnah, dan beliau sekarang telah memiliki buku Sifat Sholat Nabi karya Al-Albani. Yang lainnya referensinya apa? Bukunya Syekh Al-Albani itu bagus ya, Sifat Sholat Nabi itu bagus dari segi pengumpulan riwayat-riwayat. Dari segi pengumpulan riwayat bagus. Walaupun demikian juga ada beberapa hal yang di sana dikritisi oleh para ulama ya. Jadi bukunya Sifat Sholat Nabi itu di satu sisi bagus pengumpulan riwayatnya, tapi di sisi lain ada beberapa pendapat beliau yang menyalahi pendapat para ulama yang lain, sehingga dikritisi. Sehingga buku ini Sifat Sholat Nabi karya Al-Albani perlu digandeng dengan buku yang lainnya. Di antaranya buku Tata Cara Sholat Nabi Syekh bin Baz. Atau juga ada bukunya Syekh apa namanya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, itu yang secara khusus meluruskan kesalahan yang ada di Sifat Sholat Nabinya Syekh Al-Albani, itu dengan judul La Jadida Fi Ahkami Sholat, tidak ada yang baru dalam hukum-hukum sholat. Dan itu juga telah diterjemahkan, cuman judulnya apa terjemahannya saya kurang ingat ya. Pokoknya dikumpulkanlah buku-buku tentang sholat ya yang sesuai sunnah, supaya kita punya wawasan yang luas dan kita tidak terpaku kepada satu pendapat saja. Ya pada intinya sholat itu insya Allah sama kok, semuanya sama, hanya kita berusaha untuk yang lebih sunnah dengan dalil-dalilnya. Ya mudah-mudahan oleh Allah ada dimudahkan untuk mendapatkan semua itu. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya tentang pelatihan sholat khusyuk yang diadakan teman-teman di ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai pelatihan sholat khusyuk ya, sebenarnya sholat khusyuk itu enggak perlu latihan khusyuk. Ya, Anda baca buku ini aja, buku 33 kiat mencapai khusyuk dalam sholat. Anda baca buku lezatnya sholat. Ya, diamalkan, dipraktekkan, selesai, gampang. Ada kemauan untuk khusyuk, ya faham yang diucapkan itu apa, seperti itu. Jadi sebenarnya enggak perlu pelatihan-pelatihan khusyuk, apalagi sampai di tempat tertentu, mengeluarkan biaya banyak, enggak perlu gitu-gitu, itu terang menghambur-hamburkan harta itu, Jadi cukup Anda berusaha untuk memahami yang Anda baca, ada kemauan untuk khusyuk, Anda praktekkan yang ada di buku yang dipelajari 33 sebab khusyuk dalam sholat, Anda bisa khusyuk dalam sholat. Yang penting ada kemauan untuk ke arah sana. Ya seperti itu. Apalagi nanti dikhawatirkan ya, ada dikhawatirkan itu. Saya juga membaca ya, sebagian yang mengajarkan pelatihan-pelatihan khusyuk itu mereka berpemahaman wahdatul wujud. Mereka berpemahaman wahdatul wujud. Ini bahaya. Pemahaman wahdatul wujud itu kalau bahasa Jawanya itu manunggaling kawula Gusti. Jadi mereka berpemahaman bahwa Allah itu menyatu dengan kita. Wah, ini bahaya sekali. Karena saya mengatakan begini karena saya mempelajari sendiri bukunya mereka itu. Yang mengadakan pelatihan-pelatihan khusyuk, saya baca bukunya, ternyata mereka punya ajaran wahdatul wujud. Wahdatul wujud ini ajaran sesat. Jadi menyatakan Allah itu menyatu dengan kita, Allah menyatu dengan alam semesta. Nah, ini berbahaya, ini sudah syirik, musyrik, kafir ini kalau orang mengatakan begitu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan Anda belajar aja salat khusyuk, Anda baca buku 33 sebab mencapai khusyuk ini dalam sholat, lalu Anda praktekkan ya, latihan satu hari, dua hari, tiga, nanti lama-lama insya Allah Anda bisa khusyuk, ada kemauan, ada jalan insya Allah. Ya, fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, bagaimana ketika kita sholat berada di shof depan kemudian kita batal, bagaimana cara kita keluar dari shof karena samping dan belakang banyak yang sholat padahal kita dilarang lewat di depan orang yang sholat? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi kalau sholat jamaah ya, sholat berjamaah, Anda makmum, Anda batal, Anda batal kan, ya tidak apa-apa, keluar aja. Melewati sof-sof tidak apa-apa. Walaupun arah sholat tidak apa-apa dilewati, karena makmum itu tidak punya pembatas. Kalau sholat jamaah itu yang tidak boleh melewati imam, itu tidak boleh. Kalau melewati makmum tidak apa-apa, karena makmum tidak punya sutroh, tidak punya pembatas. Pembatasnya makmum dimiliki oleh imam, ya, sutrotul imam, sutrotul makmum, begitu. Yang tidak boleh lewat depannya orang sholat itu lewat depannya imam atau orang yang sholat munfarid sendirian. Munfarid tidak boleh kita lewat depannya, harus lewat di sana, di belakang pembatasnya. Adapun kalau sholat jamaah tidak apa-apa, jadi Anda batal, lewat aja di sof, lewati aja tidak apa-apa, itu boleh. Yang tidak boleh melewati imamnya. Ya, semoga jelas. Fadhol, silakan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau mukmin mencintai wanita non muslim, dia mau masuk Islam, bagaimana kita tahu dia benar-benar ingin masuk Islam atau hanya karena nafsu? Mohon nasihatnya dari Aimar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mencintai wanita non muslim, dia katanya mau masuk Islam. Bagaimana kita tahu apakah dia ikhlas masuk Islam atau karena cinta saja dengan kekasihnya atau yang lainnya? Jawaban saya untuk pertanyaan Anda ini, kalau mau nikah itu jangan neko-neko. Nikah itu bukan untuk satu hari, dua hari. Nikah itu untuk selama-lamanya. Jadi kalau mau nikah, carilah jodoh yang benar-benar pasti, yang jelas. Yang jelas. Jangan neko-neko seperti ini. Ya, jangan main-main. Ya, apalagi orang non-muslim yang katanya dia nanti mau masuk Islam. Ya, kita tidak tahu apakah Islamnya benar ataukah hanya kepingin nikah saja. Ini kalau menurut saya neko-neko ini, neko-neko. Jadi jangan neko-neko kalau mau nikah ya. Carilah yang pasti, yang jelas. Udah bismillah melangkah. Yang terjadi apa setelah itu, tawakal kepada Allah. Begitu. Walaupun kita nolong non-muslim itu bagus, cuman perlu dipelajari lagi, dikaji lagi, ya, dampaknya ke depan seperti apa. Apalagi ya, pernikahan itu, sekali lagi saya ulangi, itu untuk selama-lamanya. Pernikahan itu ketika orang nikah itu niatnya untuk selama-lamanya. Bukan untuk satu hari, dua hari, bukan setahun, dua tahun. Karena dari pernikahan itu nanti akan menghasilkan anak, anak keturunan, cucu. Ini hubungannya terus sampai di akhirat. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan jelas. Fadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dicintai dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selain melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, apakah ada doa-doa khusus yang dibaca bila ingin bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jazakumullah khair. Wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah mencintai dan merahmati Anda. Jadi ini ingin mimpi ya, ingin mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang penting Anda amalkan sunnah, Anda berdoa minta kepada Allah supaya bisa mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang banyak baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang banyak salawat itu. Insyaallah nanti Anda mudah-mudahan oleh Allah ditakdirkan bisa mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang kalau mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar Rasulullah sebenarnya. Dengan catatan yang dia lihat dalam mimpi itu seperti sifat-sifat Rasulullah yang disebutkan dalam hadis, bagaimana bentuk fisiknya dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Bukhari, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi au kama qala sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mimpi melihat aku, maka itulah aku. Karena setan tidak bisa menjelma menyerupai aku. Jadi setan enggak bisa menjelma menyerupai Rasulullah, enggak bisa. Ya itulah, yang penting Anda banyak mengamalkan sunnah, istiqomah, berdoa, mohon kepada Allah, dan banyak-banyak sholawat. Ya, mudah-mudahan oleh Allah diberi rezeki berupa ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, gimana kalau baca doa habis sholat tapi enggak ngerti artinya? Apa itu sah? Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah selesai sholat baca doa tapi tidak ngerti, sah apa tidak? Nah, kalau sahnya ya sah saja ya. Ya, tapi apalah artinya berdoa tapi kita tidak ngerti apa artinya. Doa itu kan harus kita harus ngerti. Doa itu keluar dari dalam hati, dari lubuk hati terdalam dengan bahasa hati. Jadi usahakan kalau doa itu ngerti ya. Kalau enggak ngerti ya buat apa kita doa kalau enggak ngerti itu? Yang mau kita ya kita mau minta apa kepada Allah kita enggak tahu. Jadi usahakan kalau doa itu yang ngerti, yang paham, memakai bahasa hati dari lubuk hati yang terdalam, sehingga kita benar-benar yakin, mantap, dan Allah pun mengabulkan doa kita. Ya, fadhil. Assalamualaikum Ustaz, waktu sholat jamaah berada di saf pertama dan punya hasrat buang air, sedangkan masjid penuh jamaah. Bagaimana cara untuk keluar dari dalam masjid? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hampir sama dengan tadi ya, ketika sholat jamaah di saf pertama tiba-tiba mau buang air, terus bagaimana caranya? Caranya batalkan sholatnya, lewat aja di saf-saf, nggak apa-apa. Karena makmum itu tidak punya pembatas. Pembatasnya makmum itu dimiliki oleh imam. Ya, fadhil. Assalamualaikum Ustaz, yang dimuliakan Allah. Kita berniat untuk witir satu rakaat. Ternyata karena kerasan sholat, saya tambah rakaatnya jadi 3 rakaat. Bagaimana Ustaz? Karena niat dengan praktiknya beda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah memuliakan Anda di dunia dan di akhirat. Jadi beliau sudah niat sholat witir 1 rakaat. Tiba-tiba di dalam sholat kerasan dalam sholat, kok enak sholat itu. Lalu dia merubah menjadi 3. Boleh apa enggak? Jawabannya enggak boleh. Karena niat sholat itu sebelum masuk dalam sholat. Kalau Anda sudah niat 1, ya setelah masuk dalam sholat tidak boleh dirubah jadi 3, tidak boleh tetap 1. Kecuali kalau sebelum masuk dalam sholat, sebelum takbiratul ihram, dirubah niatnya saja 3 saja, tidak apa-apa. Jadi kalau sudah masuk dalam sholat tidak boleh merubah niat, karena niat itu sebelum masuk dalam sholat. Jadi niat itu qoblal ibadah dan menyertai terus. Seperti itu. Nah, kalau Anda merasa senang sholat ya tidak apa-apa. Setelah sholat witir nanti sholat lagi boleh, tapi jangan sholat witir, sholat genap. 2-2 tidak apa-apa, boleh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Apa sarung yang menutupi mata kaki itu membatalkan sholat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai isbal ya, isbal sarung atau celana orang laki-laki yang menutupi mata kaki ketika sholat, apakah membatalkan sholat? Nah, ini khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan sholatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Ya. Yang pasti pokoknya usahakan kalau sholat celana atau sarung itu tidak sampai menutupi mata kaki, keluar dari khilaf. Karena memang sebagian ulama mengatakan sholatnya tidak sah, sebagian mengatakan sholatnya tidak diterima oleh Allah. Bahkan ada hadis yang seperti itu, yang sebagian ulama menyatakan sanadnya sahih. Jadi untuk masalah-masalah begini solusinya untuk sekarang dan ke depan. Ya, kalau sholat bagi orang laki, usahakan kainnya, celananya atau sarungnya tidak menutupi mata kaki, tapi di atas mata kaki. Bahkan yang seperti ini sebenarnya bukan hanya di dalam sholat saja, di luar sholat pun juga demikian. Tapi terutama di dalam sholat. Karena banyak riwayat-riwayat mengenai betapa dosa orang yang kainnya melebihi mata kaki. Sombong dosanya berlipat-lipat, enggak sombong pun juga berdosa. Jadi sudah sering kita bahas dan sekarang bukan saatnya untuk membahas itu lagi. Ya, paham. Assalamualaikum Ustaz, Abdullah yang dirahmati Allah, masya Allah, tabarakallah. Saya senang sekali dengar ceramahnya. Maaf, saya kadang-kadang bayangkan keluarga Ustaz, alangkah bahagianya. Maaf, syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mudah-mudahan hidup kita ini hidup yang bermanfaat. Allah menjadikan kita ikhlas. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang-orang yang bahagia dan sukses di dunia dan di akhirat. Semoga Allah mengumpulkan kita semua dan keluarga kita di dunia dan di jannahnya nanti, di syurga Allah, memandang wajah Allah yang maha mulia dan mendapatkan ridha Allah, dan Allah tidak pernah murka selama-lamanya. Dan semoga Anda oleh Allah diberikan bahagia, diberi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, yang dirahmati Allah, amalan apa supaya cepat dapat jodoh istri? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ya. Amin atas doanya, semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi amalannya apa supaya cepat dapat jodoh atau dapat istri? Terima kasih. Wah, ini amalan ini perlu diberikan kepada Abdullah Munabari dulu. Ya Abdullah, mau antum? Amalannya mau, lo mau kuliah dulu. Abdullah ini baru selesai aliyah, sekarang mau masuk kuliah ya. Kuliah dulu, jangan nikah dulu Abdullah ya. Jadi amalannya apa? Amalannya itu adalah Anda berdoa kepada Allah ya. Berdoa kepada Allah, terutama sholat tahajud, ketika sujud itu berdoa, mohon oleh Allah ditemukan jodohnya. Kemudian juga berusaha mencari, jangan hanya diam saja. Doa itu harus disertai dengan usaha. Doa ingin mendapat jodoh, maka usaha juga berusaha mencari jodoh. Insya Allah ditemukan, jangan khawatir. Ditemukan, jangan khawatir. Ada masing-masing orang itu oleh Allah telah ditentukan jodohnya. Hanya saja kita harus berusaha dan berdoa. Yaitu doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rizukni zaujatan salihah. Begitu di antara cara doanya ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Warzukni zaujatan salihah. Itu kalau yang doa orang perempuan minta suami, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Warzukni zaujan salihan. Ya begitu aja. Atau bahasa Indonesia juga boleh, enggak apa-apa. Terus usaha mencari. Ya mudah-mudahan Allah menemukan Anda dengan calon istri Anda dan semuanya, mudah-mudahan yang belum nikah oleh Allah segera dinikahkan dan mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katira. Allahumma qsim lana min khashyatika ma ta'ulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepada-Mu. Curahkan salawat dan salam-Mu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut kepada-Mu, sehingga rasa takut itu menghalangi kami untuk bermaksiat kepada-Mu. Berikanlah kepada kami daripada ketaatan kepada-Mu yang ketaatan itu menyampaikan kami kepada syurga-Mu. Berikanlah kepada kami keyakinan yang keyakinan itu menjadikan semua musibah dunia terasa ringan atas kami. Ya Allah, jadikanlah kami mampu menikmati dan mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Nikmat pendengaran, penglihatan, kekuatan. Dan jadikanlah semua itu ya Allah, kami mampu menikmatinya dan mensyukurinya selama hidup kami. Jadikan ya Allah pembalasan kami kepada orang-orang yang telah mendzalimi kami. Tolonglah kami atas orang-orang yang memusuhi kami. Jangan Kau jadikan musibah kami menimpa agama kami. Ya Allah, jangan Kau jadikan dunia puncak. Jangan Kau jadikan dunia sebagai obsesi kami, cita-cita kami. Jangan pula sebagai puncak ilmu kami.